Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kalau panjenengan sedaya lampi minum-minum nikmat rahmat kanugrahan peparing saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kulolan panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh nempal dening majelis menika. Punjales mugi-mugi wonten rawuh kacah keto dados amal hasanah kula panjenengan sedaya lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita ngajengaken pengaosan langkung rumiyin mugi kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa'alimna min ladunka ayyuman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin ya katsir al-nawani ya hasan al-fi'ali ya qadiman bila zawali ya mubdi'an bila musali. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahmul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, masih bicara soal manisnya ibadah yang dipun jelasaken cara sing umum sing kaprah ibadah itu bisa dirasakan enak itu kalau sudah dilakukan lama terus aja terus menerus timune roh roh enak kawitan itu ya ora enak tapi suwe-suwe senajan kawitane sengsara suwe-suwe nggih enak di barang sik kawit itu lagi angel tapi suwe-suwe lagi susur dulu lagi ora enak tapi ya krono bidino susur ya wis nyumpel-nyumpel ning kelowoan-kelowoan lawa digoleki ya mbah sing wis susur ya iki wis ora enak saiki ana elifen niku lan iki entuk jawab setunggalipun teori malih. Kala dawuh sapa Ba'dul Arifin setengah wong kang ahli ma'rifat. Soal niku wow, enak ibadah niku. Laisa ora ana apa sayun suwi-wiji minal guri saking kaapian. Illa wa tunahu kejaba. Illa wa tunahu kejaba iku sertane sayun apa akobatun ilawa tunahu kejobo iku sertane syai'un akobatun utawi ono akobah. Akobah ini wonten sing maknane tingkat tingkat tapi tingkat proses. Akobah itu yang maknanya jalan rumpil, jalan kupit, jadi kesulitan-kesulitan. Jadi tidak ada perbuatan baik itu yang tidak ada kesulitannya. Kabeh lakonnya apa ini mesti ada tahapan-tahapan kesulitan. Yahta cukang butuh apa sayon minal bimri mau butuh ilah sobri maring kesabaran iya di dalam akobah. Jadi memang tahapan-tahapan wong ajeng enak niku mesti kudu melalui kesengsaraan-kesengsaraan. Dulu niku mun otomatis. Mun otomatis. Jadi ajeng nata negara sing penak niku ya kudu lereng ngeten iki barang, iki ora usah terlalu risau. Ya ya risau tapi ya ora usah risau. Piye ta kok betul bingung nih, maksudnya ngono ya ngono lah aja ngono ya cuek tapi waspada betul itu waspada karena kita dapat tugas syuhada alam nas syuhada alim nas menjadi saksi-saksi bagi perkembangan kehidupan manusia ini untuk apa? Untuk menegakkan keadilan bilpisti. Jadi ini kita lihat panjenengan pengen ngamuk, ojo kok ngamuk orang sampean belani perorangan. Tapi ngamuk karena terjadi ketidakadilan yang nyata-nyata di depan sampean. Ojo me ah tok. Minimal dulu. Minimal karena terjadi ketidakadilan. Wah, tenggalan. Duit-duit sangu, ono berangkat toh. Perasaan mereka jalur izin ke sopo, sono. Makanya ngoten, nek panjen wis yakin niku bener, kenapa sama ragu-ragu? Nek sama cek ragu-ragu berarti sama orang yakin. Iya. Iya, nek sama isi ning omah berarti urung lunga. Nek panjen iki ngoten nek sama cek ragu-ragu berarti durung ya kena wis yakin mesti gak ragu-ragu. Iya mesti lah ya. Iya biye. Sabar, sabar itu artinya bertahan. Ojo bali dalan, ojo kesusung lokro, angel ya Pak. Oh. Ora kaya resmono. Ngar rapi. Ngane raja sing ayu kok. Mana angel wis ra sida. Akhire dipek gadot kaca. Itu sabar. Sabar itu bertahan. Sengsara-sengsara ritek, tahapan sulit-sulit ritek terus dikelakeni. Iya, ngoten. Mosok banyu niku sak tetes susunya iso ndekoke watu. Lha ayat kula ya asale alam. Telok kok. Terus telok. Belok iki ora duwe cita-cita tinggi. Pengen niru tone sing biyen. Wah, aku kok dibelajar tidak bingung di entek no uang es, kalau mau bertahan aku dari pelok garing. Tapi tidak mau aku keluar dari pelom-pelom seluruh akeh. Ini kusuhi prosesnya. Lalu dibuat ini tong sampah. Gila? Ini sebentar lah saya ini dibuat kawan mundur, tidak ingin mewah. Ini setau, kukul-kukul. Jauh khawatir. Yakin boleh sekarang bistur dianggap gagal tapi tunggu tidak lama lagi akan muncul kusur-kusur yang lebih canggih. Harus yakin nek sampean terjebak oleh kusur anu rasa ragu masih banyak asal konsisten asal sabar asal bertahan asal yakin dipin-dipin iku si Allah mereka kam min fiatin khalilatin gulabat fiatan kasiratan iku bi'idnillah birang-birang kelompok kecil dalam arti posisi bisa melemahkan kelompok besar bisa mengalahkan kelompok besar tapi bi'idnillah Ya, wong sing oleh ihtilah itu lagi wong sing tata krama. Wong sing tawadhu, sopan santun, tata krama, istiqomah, ngamalno gawe, tinggal larangane. Nek niku diyakini cepat atau lambat, yang namanya kebenaran itu pasti datang. Dan yang namanya kebatilan pasti akan dihancurkan oleh Allah. Lek ora hancur-hancur, berarti kebenarannya belum datang. Artinya tidak jenengan nyontok. Ini soal sabar ini. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kalian Raja Fir'aun, Nabi Musa, kalian Nabi Harun, pengen mereformasi Fir'aun. Ini gue langsung dungo dahulu. Dungo terus sampai tuh selanjutnya. Ya tak uruti penjalukmu. Saya Harun Harun uji bedak waktu rumah. Tak sembadani penjalukmu lar ngalara Fir'aun. Muni uji bedak waktu kuman kali kenyataan kerme Raja Fir'aun itu 50 tahun seket dan sekarang lagi istighosah hukum-hukum saya terus bosen atau jalan menang akhirnya 9 tahun masih banyak tahapan-tahapan yang belum dilalui. Cara orang tangkap penjahat, orang ingin identitas penjahatnya orang dunia. Orang agak sedesak-desak. Biar ngunung-ngono saya ini ditambah yang bel-bel baru. Menurut saya, dianggap bersih. Mereka yang berlindung dengan Miki, berlindung dengan Miku. Itu yang gelesep dengan dur gambar jagat, gelesep dengan gumi dan gak ketok. Karena saya boleh bereng-berengan serengenge. Gitu, karena saya boleh dilihan ngenteni remeng-remenge. Sama saya muni loh ya. Aku gak muni. Artinya untuk mengidentitas, mengidentitas aja ini sing jahat, sopo, sing bener, sopo, lurung ketemu kok sama jalan menang. Itu dari skala sosial yang lebih luas. Dari diri sendiri pun kalau panjenengan iki sakjane duwe sifat jahat, itu pun sampean belum bisa menumbuhkan hak di dalam diri sendiri. Masing-masing kita sekarang enggak usah nyalah-nyalah harus seperti sik-sik lah. Awak dhewe iki menumbuhkan hak dari diri sendiri saja belum tumbuh. Saya jeneng yakin sak kuat-kuate Fir'aun kalah Harun Musa. Sak kuat-kuat Raja Namrud kalah karo Nabi Ibrahim. Sak kuat-kuat Abu Jahal CS kalah kali Kanjeng Nabi Muhammad. Sing dadi pitakon, sudahkah kita memusahkan diri? Sudahkah kita mengibrahimkan diri? Dan sudahkah kita memuhammadkan diri? Kalau kita masih punya sifat Fir'aun, ora mungkin yang anak Fir'aun wong balane. Kalau kita masih punya sifat Namrud, gak mungkin yang akan Namrud, kalau kita bukan Ibrahim, tapi setengah Ibrahim, setengah Namrud. Gak mungkin. Kalau kita masih setengah Abu Jahal dan setengah Muhammad, ya bukan Muhammad, bukan Abu Jahal. Tapi ya malah karu-karuan. Maka pertanyaan yang paling mendasar sekarang itu mari kita tanya masing-masing pada diri sendiri. Kita ini sudah mengibrohankan diri kan? Sudah memuhammadkan diri kan? Sudah memusahkan diri? Sudahkah kita ini mengenuhkan diri? Sehingga perahu kita tidak tenggelam? Loh. Mulai. Dan terus sopo tak jenis yang perlu direformasi? Malah dia ini loh. Usah sopo-sopo sih. Teori berpikir sing jare orde baru itu dianggap berbahaya. Aja wong nek wong niku dulure dhewe lah. Kancane dhewe, tanggane dhewe, bangsane dhewe. Tapi cara-cara berpikir, logika-logika berpikirnya orde baru sing ngiming-iming donya yang menyesatkan itu yang mesti harus dibatasi. Dene kantil terus logikane karo wonge ora iso pisah, lu sak wonge dibabat apa? Itu sudah pilihan terakhir. Ketika sudah diproses dengan pengadilan hukum yang berlaku dan macam-macam, itu sudah proses terakhir. Tapi selama masih bisa diajak dialog untuk melepas logika-logika itu, arogansinya, gontoknya, macam-macamnya, teori pemaksaan kehendaknya, serakahnya, itu bisa dihilangkan, ya sudah. Berarti jadi. Tapi kalau memang sulit, gimana lagi? Nah, itu sudah pilihan terakhir. Sudah pilihan terakhir. Karena pun mungkin kesabaran itu memang masih lama kita butuhkan. Mereka banyak ngomong sabar. Jangan tuh dulu banget. Innallaha ma'as-sabirin. Ma'an baru jejer ibaratnya. Jadi lepas orang sabar, bisa lah masih doa maaf. Gak sih doa maaf, sama mungkin terus sabar ya, bisa lah maaf mana. Dan gila, sabarnya gak usah datnya ya. Allah lah mari itu, oh ya datnya. Nah, ini mulai sabar itu. Udah, sabar. Jadi kesulitan-kesulitan, baik albir, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di dalam birri wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ternyata itu membutuhkan modal kesabaran yang luar biasa. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Menyuarakan suara kebenaran dan sekaligus menyuarakan suara kesabaran. Lek mek bener tok gak ono sabare ilang rahmate. Sabar tok gak enak bener iku wong glendem. Sabar tapi sabar ora perkara bener. Karwan salah dijarno ae jere sabar kok. Ngono mboten sabar iku wong glendem. Oke. Faman sabar. Faman mongko ta iso tunggu sabar gelem sabar bertahan sapa man. Lalah ya kita pe kok ngene to ngene. Ora semayang kali sok iki. Paman mongko ta iso pengoso baro sabar sapa manara sedati hae ngatasé. Kesengsaraane akoba. Abdo mongko bisa nekaaken sapa man nekaaken ilar rohati maring kepenak wasuhulati lan gampang. Lek kesabaran itu terus dihayati betul. Walaupun selalu masuk nungsan jempalik ni botani jungkir walik, maka itu menjadi kenikmatan, menjadi rohah dan gampang, sehingga tidak basa-basi kalau mengatakan gitu aja kok repot, karena sudah terlalu lama dia sabar, berapa tahun dihukum kok? Sejak tahun 84 dia terus dicekal di baru bufet terus. Mana saya itu umurnya biasa, sendiri dia cukup berkurung 4 tahun latihan. Gila, dah kau nama sekian ya? Ke zaman bayi lah. Zaman dia mulai mbahnya sampai bapaknya sampai dia sendiri itu memberikan contoh-contoh kesabaran yang luar biasa. Orang kena aku yang tiba anak, orang kena anakku tiba putuku. Yang penting panji-panji kebenaran terus saya wariskan. Nah, lo sampai kan nembe-nembe mawon menyadari butuh kesabaran itu. Setelah cekrek, krisis, kutadap. Baru, oke, mulai itu, selalu gelem ngasih hikam. Biar-biar lo rapatnya kusuh. Biar-biar itu pada percaya berkepir kan, wah murah santang murah pangan, sampai swasembada pangan, wah, koyo-koyo, nggak akan bayangnya nggak akan terjadi seperti itu. Sabarin lebih, tapi tak usah lawas lah. Justru ketika ada Nasrullah wa Fathu wa Ra'aitan Nasrullah fitinilah apa, fasad pimpinan luas tangsel. Malah hati-hati, kita terus. Jadi, sing saat ini yang sudah laku-laku reformis macam-macam, itu serodok kaset aja. Wis ora rasa. Wong iki wis panenan. Panenane orde baru. Dia ajak ngomong aja nandur orde baru ya kok wis kaset. Wong wis panen. Ya karek iki piye panenan iki arep mbok ani-ani apa arep mbok rep? Apa arep mbok flower, apa arep mbok langsung mbok gelis rebok tandurinan ngono wong panenan gabuk kae. Terserah. Sing penting anggo aturan. Ana gawene aja dijejeli sak gawene. Lah ana aturane, terus ngamut. Iki penaturan kudu ditata. Lan sing sabar. Iki mungkin apa enak. Napa to saja? Inti dari seluruhnya ini adalah akibat kita tidak terlatih sejak dulu. Boten purun latih lempet bawa nafsu sampai perilaku bisnis, perilaku ekonomi, perilaku budaya, perilaku politik, perilaku apapun semuanya tidak ada yang pakai nurani tapi pakai nafsu. Jenengan nyambut gawe ana iki otok-otok dang suki sing sekolah dang lulus sembarang serba kesusu berpacu dengan waktu. Tak ada yang bisa menolong kecuali yang di sana. Itulah Tuhan. Jadi Epic Adi. Ya ini ya sering ngomong-ngomong lagi sama ini. Jadi ini kenapa toh saja nih? Jadi maksud sabar, sengsara itu sengsara nih sengsara apa toh? Duduk kok sengsara weteng lesu? Nek weteng lesu mulai gampang dipet. Nek sengsarane kodanan ngoten mawon nyuk jek iso. Sengsarane kepanasan payungan jek kena. Tapi nek sengsarane ngempet nafsu. Lah iki lek mboten latihan. Wa inna ma hiya al-mustaniyah utawi cita utawa aqabah iku mujahadatun nafsi merangi hawa nafsu dan itu sebenarnya musuh di dalam diri kita masing-masing. Ketika nafsu itu gandeng dengan nafsu pula kali nafsu sampai nafsu itu podo adalah podo wateke sepakat untuk sama-sama gontok, sepakat untuk sama-sama ngapusi, sepakat untuk sama-sama memanipulasi fakta dan data, sepakat untuk membela yang salah. Umpanya cocok podo nafsu ini podo gontok ayo kebien panjang orang tahu tirakat. Latihan ini banyak latihan doyo dan suge dan penak dan suge dan penak. Nek jujur ganteng oleh-oleh mergo wong jujur ajur, wong bener denger-denger, wong salah bunga-bunga, wong jahat munggah pangkat, wong apik ditampik kon mundur. Lah, wah. Iya, wadah kok kira-kira tiga ini mau, mas. Misalnya ini banyak kelemahan dan kealpaan. Kita tidak mau mengempet hawa nafsu kan sudah lama. Kalau panjenengan kan dingoni dalam kerangka hidup yang namanya sejahtera dulu itu kan sejahtera sih, sejahtera kuasa nafsu. Duduk sejahtera ketenteraman. Nasi kok malah kaya wong ngombe banyu asin. Semakin akeh ngombe ora muda ilang lae. Begitu akhirnya apa? Tuntal-tuntalan bojone malah jawa tak kanibal ra berduli konco ra berduli dulur pokoknya ngalah-ngalah kakakku tak sikat ra berduli bohwi konco kutong bohku apa biar sekolah bareng pokoknya kok ngalah-ngalah rencanaku tak gires ra berduli bohku biar sing ngongkon aku dhewe, sing milih aku dhewe, sing munggah aku dhewe, tak gres. Niku lah pelajaran pun pelajaran orde baru. Terus apa pancen lulusane akeh. Universitas orde baru niku lulusane akeh. Biyen kan sing lulus dadi profesor doktor kan bae. Ya bae lancar kan terus saiki profesor-profesor baru lulusan orde baru yang punya logika-logika hawa nafsu itu semakin banyak ya. Sukses Profesor Dr. Master of Hawa Nafsu. Rengge. MSC, Master of Syahwat dan Cinta Dunia. MSC ini. Ini mujahadatun nafsi itu apa? Lama sekali kita kok mujahadatun nafsi. Ngomong no mujahadatun nafsi apa? Sudah mulai sampai nuwun sewu iki nuwun sewu contoh-contoh sing gontok walaupun bungkusnya agama, bungkusnya dari fanatisme agama entene lak ngeten. Masa kita tidak mau mengejar ketertinggalan kita. Orang lain sudah kalau di tempat ibadah mereka pakai sedan mercy, masa kita masih pakai sandal jepit? Oh, jadi ukurane suksesnya agama kuwi lek wis kabeh dilompak mercy, terus sandal jepit ditinggal iku agamane bener sukses. Kan malah begitu kesimpulannya. Mengapa itu kita tidak kita lalai aja? Alangkah hebatnya kita hanya dengan modal sambal jepit yang murah itu mampu masuk ke surga yang lebih mahal. Loh, mesti kan ngono ke dia. Kok baru saiki? Ya itu mungkin berdoa lagi saiki. Semua mukhalafatul hawa nuli nulayani kesenangan. Nafsu itu ego, keaguan, nek wis terus nulayani kesenangan. Orang kok malah muncul kesenangan. Jadi urut-urutane tahapan-tahapan kesulitannya harus dilalui dan memang itu harus sabar. Itu nomor tunggal mujahadatun nafsi. Mujahadah itu memaksa keakuannya untuk tunduk kepada aturan Allah. Tidak kok kemauan-kemauan keakuannya itu lalu harus jelas. Sembarang kudu aku. Kau munggah aku jadi boloku, enggak boloku gak. Kau munggah enak itu partaiku, munggah enak ngonten itu. Nah, niku jadi muncul dari nafsu. Nah itu harus dikekang, dilatih, dididik, mendidik nafsu. Dan itu butuh waktu lama. Lek ngajari wong pinter gampang. Pokoke gelem maca, gelem nulis, gampang. Tapi lek mendidik orang untuk mau tawadhu, mendidik orang untuk mau ngalah, mendidik diri sendiri untuk mau sabar. Niku tidak mudah, itu jalan sempit. Dan pun tahapan kedua, summa mukhalafatul hawa. Nuli nulayani kesenangan. Artinya memutuskan segala sesuatu bukan karena ingin was itu saja, tapi memutuskan memilih sesuatu karena memang manut aturan dan tatanan. Orang kok wah kesungguhan, orang mau modelnya keputusan ini. Kita cari jalan yang paling cepat. Dulu malah ngono, malah ini aturan ini aja dong kita cek. Iya, tapi ini kunci kunci jelas. Betul bisa mau kalah patuh hawa. Nampun, dia terus ini malah ngono. Semua muka badatun nulimpet empetan kita ikut ya di dalam lidah dia. Nah, pengen enak loh ini. Pengen roh nikmatin ibadah, hati tidak boleh memperhatikan dunia. Artinya memasang titik cita-cita itu jalan di dunia ini terlalu rendah dan kecil. Artinya bahwa mengukur kesejahteraan, mengukur kenikmatan, mengukur keadilan itu ukurannya ukuran sampai ke akhirat. Itu loh maksudnya tatib dunia ini. Orang kok terus, ayo jembatan kafe, ngoten. Itu melalui kafe malah dipek. Artinya kalau kamu punya apa-apa di dunia ini, itu untuk anci-anci. Ngerti loh ya? Untuk anci-anci hasil yang lebih besar. Ojo koyo nasi itu kan hari ini kok. Kalian dunia ini itu kan hari ini kok. Jadi geduk-geduk no pikulan itu enak mutiara yang riku. Ngerti loh. Ojo kok terjebak oleh regane sekecil biasanya yang pasar 5.000 dari 10.000 itu ya sudah baik, sudah mahal, tapi itu nggak penting, masih lebih penting mutiara ya. Nanti loh, sukses mulai ngukur itu sampai melampaui batas dunia. Nanti makna target dunia ya. Sehingga nek dimingin ngeragam pantep pilot ning rono dimingi ning duit ngapusi rakyat. Tak jane rakyat iku seneng lek iko sing dadi bupati, ning rono enek wong liya sing wis sugih ngopahi. Kowe aja milih iko, lu tak kei iki duit. Iku mentolo mengkhianati rakyat yang mewakilkan kepada dia. Iku kan gara-gara dunia. Bagaimana ini bisa ditegakkan secara cita-cita reformasi? Lek demone ae dituku. Dan itu sebenarnya watak-watak aku baru juga. Sembarang kali untuk lalu harus diizinkan pada uang. Nah, ternyata ini sih diwarisi yang gelem kok. Pokoknya dikai duit ngodah. Dikai duit ngodah. Ini seru tengah ngamuk ngodah. Tengah ngamuk. Gue ngawannya kok tak biasa. Nah empun itu dilalui. Hanya berapa tuh sebenarnya? Ngempet apa, dijek nafsu. Nulayani kesenangan. Dan memanfaatkan dunia untuk hasil yang lebih mulia di akhirat. Artinya dunia itu tidak menjadi pijakan dan titik di situ saja. Nek kowe saiki nyantane karo bisa paling sukses jadi anggota DPR, ya keanggotaan DPR itu untuk membela keadilan. Yang namanya keadilan itu sifatnya Allah, al-adlu, ngono lho. Dadi mulya. Ora mung sekedar posisi ke DPR itu sekedar untuk membentengi kepentinganmu yang sesaat sing bakal kowe dhewe mati. Rugi. Nggak tahu yang dimaksud itu. Tapi dia itu waktu ini. Orang kok takut dia terus. Lalu dia itu gua. Malah karu-karuan. Artinya kalau kamu mematok cita-cita dan menggantungkan niat itu mesisan sampai keluar dunia. Sampai di akhirat. Mungkin agak lebih sopo-sopo. Nek pun ngoten niku, semua lazat itu baru roh rasanya enak. Betapa umuran enak-enakan. Karena banyak rasa enak lagi yo, bukan enak lagi ya enak. Tidak pernah ada rasa takut dan tidak pernah ada rasa khawatir. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Gak khawatir orang susah. Mergo apa? Yo ora tahu krasa duwe, yo mesti gak tahu krasa kelangan. Nah, ini orang tua ora kelangan. Jadi saya kira aku pandang ni gini, ini kan krono panjang tetapi aturan si nono. Cepat ke? Wakola, bon, liku, dawai sendiri obat dular itu. Dan ini wangsul, benora terlalu dengan melayang-layang nyawang Indonesia terus. Dan ini petanya dimasukkan, dipetakan ke dunia kecil. Indonesia itu sebenarnya lebih kecil daripada hati kita sendiri. Napa? Mergo atine menungso niku iso nguntal jagat sak isine. Nah, mulane lek enek wong kok iso ngatur jagate ati, nek ndek dadi politisi mesti iso ngatur jagat sing wadah iki terlalu kecil. Mulane gitu aja kok repot. Mergo Indonesia itu kecil. Dunia itu kecil. Sementara itu akhirat. Artinya akhirat, tanggung jawab saya di akhirat nanti kayak apa? Ini yang terpikir. Kalau sampai saya lalu mengatakan, ya saya mundur. Akhirnya rakyat calut marut. Banyak orang yang meninggal tak berarti. Soal kalau ditakut ibu sialah jawab kubu. Saya dipikir kubu itu orang masalah apa-apa. Hanya yang ini. Saya itu. Gimana ini orang. Terus saya sudah jadi hikam sudah telat. Jadi dia. Itu untuk angel. Dan saya bisa nengok TV. Itu saya orang pakai lagi hikam. Sehingga di hikam misalnya kayak ini bayang karah kok. Jadi ya, menurutnya gak pintar kok Nesya. Gak kola. Yang jauh soko atau batul gulam. Rodewa Anhu. Ini contoh kasus. Contoh kasus. Kabatu. Ngempet sengsara soko Yusuf. Al-layla yang dalam melakukan ibadah istri lasanatan rong puluh tahun empat-empatan tak jadi nafsu kepada mo rong puluh tahun itu sih mo ini gak usah lewat rong puluh tahun kumatana amtu nuli kroso nikmat sampai usun bini kelawan ibadah ini istri lasanatan rong puluh tahun berwi sampai rong puluh tahun rasanya lah bunyi ini kaya orang kangen mendani Arab bisik-bisik karo Gusti Allah bercengkrama terkadang merasa ternyuh malam hari munajat di hadapan Allah terkadang merasa begitu dekat terkadang merasa seperti jauh tapi bisa bertelpon sehingga ada keindahan tersendiri terkadang saya membaca suratnya itu yang sampai sendiri tapi ketika juga pernah ingat bahwa saya pernah berpisah kelingan sengsara ini berpisah biar si kakek maksiat nangis setiap malam saya melihat TV lakon saya sendiri itu lebih indah melebih indahnya film India enak, enak untuk bisa merasakan itu butuh perhatian 20 tahun padahal uang dirian orang anak TV biyen biyen sing urung padha ana wong akeh urung padha karo rasa-rasan. Nggih. Pesan iki. Awak dhewe kudu kabeh tenya harus lebih banyak. Nggih. Wa qala lan dawu sapa Sabit Al-Bannani. Syekh Sabit Al-Bannani radhiyallahu anhu. Sami kabeh tu. Nemen-nemen sapa ingsun. Getuh jumbung sapa ingsun Al-Qur'an ae latihan ngrasakno Qur'an. Mboten kok sekedar maca Qur'an, ora latihan ngrasakno Qur'an. Dadi nek maca Qur'an iku mboten sekedar ndang-ndang-ndang, tapi dinikmati betul. Nek sampe ora nikmat dipulan baleni sak ayat iso sok ya nek ping 10, ping 7, ping 15 sampe aku nyantol rasane ayat. Itu jenenge kabar tuh. Ora kok dulu-dulu ndang-ndang. Maca Quran kok aku jek duwe rasa jinwane wong tak ilangi iki ben ora krana wong. Maca Quran sampe rasane mlebu ning jero Quran. Dalah yang mlebu butuh waktu 20 tahun. Kabeh tu pelatihan keras bekerja keras sapa soal Al-Qur'an ing penghayatan Al-Qur'an isi rasanakan kan 20 tahun. Tapi yo akhirnya watana amtulan kenek Allah enak-enakan sobat Yusun nemu kenikmatan sobat Yusun bini kelawan Al-Quran istri nasanatan ya 20 tahun selama 20 tahun terakhir ini saya tidak pernah tidak ada yang paling saya semeni melencer saya paling tak marmi itu yang mau cokor Al ya mati bingung karena di sana ternyata ada petualangan yang indah mulai dari yang gaib yang lama sampai yang gaib yang akan datang mulai sampai seluk-beluk tentang manusia sampai tentang ungkapan-ungkapan keindahan yang dicontohkan Allah sampai ancaman-ancaman neraka yang begitu mencekam itu semua menjadi seperti lukisan-lukisannya indah sekali jadi wajah jadi enak, nikmat terkadang merasa itu yang diseneni karo Gusti Allah ini kadang-kadang merasa seperti disanjung oleh Allah Allah waliul mu'minin Gusti Allah ku balane wong mukmin masyaallah. Bolo, dadi nek ngono aku wong mukmin, aku balane Gusti Allah. Jenenge bolo. Bolo, bolo wong. Ki bolo wong pantat, bolo wong kuat. Apa ya taurat ya? Jenengan lunga ngriku Surabaya. Kok sih? Najak. Nek wong sugih duit, pangkate duit. Kurusan dari kata ibu pengawal sama peti ya pengawal betul tak? Peti ya lewang itu waduh, promosi sak kepel-kepel betul peti apa? Lewang pengawal apa peti? Loh, maden ya akhirnya nikmat baca Quran itu nikmat ya mata surat tanda kasih nikmat sekali gitu kan nanti tinggal di terawih sama Masjidil Haram sampai nangis-nangis juga kok bisa mau cokor anak itu marah ya amat tak tahu mau cokor anak sampai lu Sampeyan iso maca surate anak riyo-riyo gak mulai uga ning Malaysia. Nang iso? Lha kok tak nemu botok kamuwe. Iki maca surat iso drewe kan. Sakit padha. Dewe sabi betul. Wafala. Lan dawa sapa badul ulama, setengah ulama. Kuntu biyen ana sapa ingsun. Ana iku aqra'u maca sapa ingsun aqra'a nek aqra'a. Biyen aku iku latihan belajar maca Quran. Pala aji ku moko ora nemu sapa ingsun. Lah kemarin Al-Qur'an ora nemu halawatan. Manis. Aku biyen iku maca Quran blas ora kaya manis, rumah sakku malah kaya nudeti. Tapi tak terus lah, ini bosan ala-ala tak terus lah. Besok sore awan kuning pokoknya benar-benar sholat tak wajah. Tak hayati betul. Tak anggap satu ayat itu satu butir vitamin untuk hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ini apa-apa nih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ala sidik-sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lu sampai bolak-balik akhir rasa. Kadang-kadang lu sampai lu kesel gak terasa berat. Terus masih. Akhirnya sampai kaanan. Hatta kalau tu sehingga moco supaya ingsun huri Al-Quran. Oleh ku moco mah kaanih khali. Kalau satu menit ingsun iku asma'u lagi rungu supaya ingsun huri Al-Quran min Rasulillah. Saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuh kan moco sopo kaji Nabi dari Al-Quran ala ashabi yang atas setiro-tiro sahabat kaji Nabi dari Allah Ta'ala. Pas moco Quran rumang saku kalau duduk suaraku Quran kalau kaya kaji Nabi sejauh di rumah ini para sahabat bisa bisa? Bisa sakit, sakit. Dalang itu mau coba kem, ya? Yeah. Dalang itu mau coba kem. Nek dalang itu suwe, dalang itu mau coba kem tak? Lewat ni kalau dalang itu suwe, ni kalau pas ngelakok no Semar, ya kroso dari Semar. Ngelakok no Janoko, ya kroso kau yang dari Janoko. Begini tak? Artis. Bintang film, ini kule bintang film yang bener-bener suwe lah jadi bintang film. Kule nak memerankan suatu peran. Ini kule pas yang kenangan yang terlihat. Ini kule diambil rasanya, hilang. Saya nggak masuk di peranan itu. Mulanya jadi jalan ini pemain watak. Lek jadi penjahat, rasanya jadi penjahat tenan. Ini kule, ya mau sekolah ini. Cokoran itu musim pun hati ini ngejas tak ya. Cokoran itu kaya dengan Rasulullah. Ini kisah sih makam pertama nih. Sih pengalaman enggak deh. Dibar itu juga ada ngurin dah. Semua rupik mukam bajur diunggah gak usah ke Yusuf. Ilah makamin. Maring makam. Atau kau kan sak dulu makam. Rungu ke Rasulullah. Dah apa? Wakun tulan ono sopo ingsun iku atlu maca sopo ingsun ing Al-Qur'an. Kaane khale kaya satemene ingsun iku asmauru sopo ingsun ing Al-Qur'an min Jibril saking Jibril alaihi salam. Yuki kan nibaaken muani sopo Jibril ing Al-Qur'an ala Rasulullah ing atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada suatu posisi saya merasa pas maca Qur'ane rumangsaku aku buh setengah urut setengah orang urut kaya-kaya aku hilang semuanya aku malaikat Jibril kalau kanji Nabi mulai Quran buh aku ngomong posisi ini nanti ya enggak summa summa tasaddaqallahu ta'ala nuli benerakan sopoloh kusoloh ta'ala cuman zilatin kelawan kedudukan ukhra kang liya sampai kalau Allah juga noneh menggunakan posisi sing liya maneh fa'anal an Moko pai ingsun alana saiki ku kaani kaya-kaya sak temen ingsun iku aswauru sapa ingsun wae Al-Qur'an minal mutakallimi saking pangeran sing dawuh dumugi Al-Qur'an. Kaya-kaya langsung dijawi Allah. Dan disitulah Pak Indah moko nalikane aku langsung wajat tu nemu sapa ingsun lumareng Al-Qur'an. Nemu lazatan ing kelazatan wa na'im lan kenikmatan la asdu kan ora bisa nempet sapa ingsun anu saking Al-Qur'an. Sak iso nempet aku pokoke lek wis kudu maca Qur'an lah kok arek tamu tak liyan. Wis ora peduli. Wis pokoke sing penting maca Qur'an. Ku nikmat. Nikmat du nikmat lah kok maca Qur'an. Iki ngalih liyane Qur'an. Kasung enak-enake sekah. Sekah terus gembung 10 barang. Aduh. Wah, stere penek. Ada petualangan gitu. Ini disusul anake barang Pak kon weh sik. Sekah sik. Pak anak kamu kon ngenteni. Mari kurang-kurang langkah mati. Nek mabar. Muka banyak lah yang sekat yang sini lah. Cuma nanti ibadah kata sudah dicontoh oleh maca Quran. Ini apa tadi? Ru, wama utawi barang. Dan karena kamu tutur supaya usun hu ingman menawa halawat rupane saking rasa manis wa na'im lan rasa enak iku innama huwa angin pastine huwa utawi ma iku samratul akmali buahe pira-pira ngamal tapi sing as-sahihati sing sehat ngamal sing sehat dari tata al-mustaqimati kang ajek istiqamah as-salimati kang selamat minar riya'i saking riya' wa da'walan ngaku ngaku ini cek aku, sing maca sapa aku kemarin sama tutupi dia sing maca aku maka dia kandil nabi ini buat si dorah aku ngerti lah ya tapi dia sama berusaha untuk melepas ini semua bukan saya minimal rosol aku bisa ngaji ini mulang kiai gak kerana kiai gak bilang kiai aku gak bisa ngaji terus kiai kok gulime sampai tepuk kandil nabi. Kau mau makan yang lebih orang tablet jujur nyampe ke Quran waktu ya orang Quran. Terus itu begitu diolah terus, makanya butuh 60 tahun. 60 tahun. Itu. Dan itu kudu selamat sama ria, selamat sama dakwah, ngaku-ngaku. Dan itu kayak gampang ngilangin pengakuan. Wanyal itu. Jadi nek diomong iya iki namung ngene iki. Ora nek sunah kaset. Nek diomong tapi praktekne iso. Sampai kaset ya sate. Sampai meleset meleset lanjut ora iso sampe meleset. Sampai ora ketemu cokoran. Sampai gerigi meneh ora mudah nikmat malah Rasulullah. Malah Rasulullah. Seneng nyemak ya. Nyemak itu nyemak Quran ora kok Qur'ane sing disumak ajak duwe akeh wong hebat akeh sing sedang. Ora kok nikmate maca Qur'an utawa ngrungokne Qur'an. Dan. Amun kok dikono. Yo napa gelek yo sing kondo elek sapa. Ngene terus tersinggung sampean. Amun tersinggung mboten kok eh. Tapi bahwa untuk tahu rasanya nikmatnya ngamal itu memang teori posisi apa tahapan-tahapannya waktu ini kuahu lek urung satu kuno tapi wis ngamal ape balik ke teori ini kaya wis ape mereka wong gelem maca Quran itu berarti wis ana niat sing ape timbangane sing ora maca Quran artinya ternyata kita punya mulut yang dititipkan Allah kok karo Allah diselai Quran ora diselai diamput lho. Ini pun saya. Jadi tidak ada istilah nopo cuma-cuma percuma enggak ada. Bama yamal di sekolah daratin khoyara khoyro yaro. Kok itu sama menfonis. Ini kok jadi tak kaku. Alah, percuma aku mau tukeran gaulimu, yes. Bukai kairu, tidak apa-apa nih. Kok malah menfonis? Ojo kesusu menfonis, tak? Kok mau duduk hakim, kok? Menfonis. Balik enggak, itu. Bolak. Mungkin manus rada rada. Iya, hilangin lagi, ya iya. Ini termasuk nopo lho. Apa ya termasuk? Namuk bodoh, apa termasuk? Mahabbah, apa termasuk? Dorongan iman, apa termasuk? Nah, ini lebih cingat ini. Ya, buah ini wawah. Buah ini wawah. Muka-muka kabeh pare selamat lho. Oke. Ini juga supaya nangat nih, guys. Jadi pikir ya angel, kalau alat itu merasa sampul ya kayak tadi timbak buah gitu. Karena sih tinggal asal lo kayak untuk guna tadi gua enak. Kemarin temanis sih cerita soal Quran. Mau Quran itu kan terus balik di pentitong pulau, waktu dia ketemu ngelmu pentitong pulau. Ayat sitok di balik di pentitong pulau setiap mau saya ketemu penemuannya. Nanti nih. Isyarah-isyarah saking Al-Qur'an itu duduk tafsirnya ya. Isyarah artinya ketika baca Qur'an lalu di dalam hati tumbuh pengertian baru yang pemicunya dari Al-Qur'an itu, tapi bukan itu maksud Al-Qur'an dan bukan itu yang digendaki Al-Qur'an, tapi ada semacam isyarah. Gimana Jur? Kiai-kiai, ulama-ulama itu yang istikharah itu dari ayat Qur'an. Betul ya, itu yang isyarah itu dari ayat Qur'an. Boyo, bagaimana ya bos? Istiqoroh harus bujuk. Itu agak Quran yang sakit. Nungun dan berusaha dungo. Ya Allah, kalau nungun lebih tegas saya panjenengan ilmu sing dengan simpen dengan ayat suci panjenengan menikah. Panjenengan pari lebih tegas. Langkah kesainan. Hajat kula bagi nikah. Wes. Mau coba bos. Tidak suratal mustaqim itu dinikmati karena di balik itu apa yang selikur tapi dihayati, jangan hanya sekedar diwocok yang selikur tapi harus muka-muka, harus dikora yakin harus mutu disidi, mutu sedisi mulanya enak uang kok sirisiran di sikora lah jadi sikoramu mereka harus kedisian kepentingan ini harus bersimulasih ini nasibnya kalian ini. Karena munculnya kepanitiaan itu memang untuk menumbuhkan kesimpulan, kesimpulannya disini harus mertua, kayak gulek tarok. Jadi akhirnya ini kesimpulannya harus mertua disini. Wong kisi koro kok. Seneng disini. Jadi kayak panjang kowe seneng, serasa si koro buda lo ya, dari lamar, gini taura. Mungkuannya oleh taura. Nah mungkin kayak, buatan barok lele. Nyatanya lah, barok aku seneng. Wis tak resikone soal aku senenge resikone kok nek ra ngurus muka iki lek pengen seneng seneng kok isih kok. Tapi itu kan yang kadang isih koran kok nemu. Kenalah niku bar ndonga plek langsung Quran dibuka. Plek. Niku pun nyawang ayat sing di sing pertama sak sawang-sawange nggih niku pitedhae. Jadi enten sing ngoten niku kapan-kapan jenengan pengen kula. Baru dia omong lo tunggu ini lah, wah kemurahan ya. Ini ngerti ini kayak udah baru nih. Berkara istiqorah terus dia omong lewaran murah. Moga kita tutup kali. Lu masa sarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala kan wa sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amihi wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallim lana fid dunya wal akhirah اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من يهدي الخير كله اللهم يا غني يا حميد يا مجيد يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بفضلك عمن سواك وبطاعتك عمن شقيك اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وإخواننا من حضرك من wasallam fi majlisina wa sakana fi qaryatina wa sakana fi biladina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna lahu min ahli al-jahl wa la taj'alna al-alimin Allahumma ja'alna al-amin Allahumma ja'alna al-mukhlishin Allahumma ja'alna al-musabbirin min as-sabirin min as-sabirin bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika